Wahai ibuku, wahai ayahku, didinglah kami semua. Ajarlah kami, asuhlah kami, mengenal Tuhan Yang Esa. Tuntunlah kami, hidup akhirat yang lebih utama. Sedarkanlah kami akan tipu daya dunia. Didiklah kami, asuhlah kami, dengan penuh kasih sayang. Segala apa kesalahan kami dibetulkan dengan bijaksana. Perkataan maki hamun jangan digunakan, kerana ia menyalahi sunnah Rasul. Tunjukkanlah kami dengan akhlak mulia, akan mudah kami menyentuhinya. Jangan macam ketam yang berjalan bingkut. Ia kenalkanlah.